Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang telah lalu, tepatnya kita sedang membahas pada hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, yang di dalamnya terdapat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat untuk pertama bertakwa kepada Allah, kemudian mendengar dan taat kepada penguasa, kemudian juga beliau menyebutkan apa yang akan terjadi sepeninggal beliau, yaitu ikhtilaf, perselisihan yang banyak di tengah-tengah manusia, terutama di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, beliau berpesan sebagai bentuk jalan keluar yang bisa ditempuh oleh seorang muslim ketika menghadapi perselisihan yang banyak tersebut, bahwa hendaknya seseorang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin. Dan beliau mempermisalkan berpegang teguhnya seseorang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan sunnah al-khulafa'ir rasyidin sebagaimana seorang yang berada di tengah lautan dalam keadaan ombak berkecamuk begitu dahsyat, yang dikhawatirkan dia akan tenggelam dikarenakan ombak tersebut. Dia memiliki satu tali yang diharapkan dengannya dia bisa selamat. Maka dia berpegang dengan tali itu, dan tidak cukup sampai di situ, dia pun menggigitnya dengan gigi geraham. Ini permisalan yang dibawakan Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan kepada kita, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham, yaitu jangan sampai kita melepaskan dalam keadaan apapun sunnah tersebut. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari bahaya kebid'ahan. Jadi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk berpegang teguh dengan sunnah, beliau memperingatkan dari perkara yang merupakan kebalikan dari sunnah tersebut, yaitu kebid'ahan. Beliau berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, karena setiap perkara yang baru adalah kebid'ahan dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Maka ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya, qala wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fama khalafa sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam wa sunnatul khulafa'i fa innahu min muhdatsatil umur. Maka segala sesuatu yang menyelisihi sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin, maka sesungguhnya hal tersebut merupakan atau termasuk perkara-perkara yang baru. Itu dalam agama yang dimaksud, bukan perkara baru dalam hal urusan-urusan duniawi, ya. Nah, jadi maksud adalah perkara-perkara baru dalam hal agama. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru tersebut. Qala hazzara minhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dari perkara-perkara yang baru tersebut. Wa in kana ashabuhu yuhassinunahu wa yaqulun. Walaupun orang-orang yang melakukannya menghias-hiasi perkara baru tersebut, kemudian mereka mengatakan, hadza ta'atun lillahi wa taqarrubun ilaih, ini adalah perbuatan ketaatan kepada Allah dan ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Fa innahu la yanfa', maka pada hakikatnya perkara yang baru tersebut tidak bermanfaat sama sekali, tidak dinilai sebagai ketaatan, tidak mendekatkan diri pelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru yang dia dapatkan adalah rasa lelah, letih, capek dalam keadaan dia tidak mendapatkan hasil apapun dari perbuatan kebid'ahannya tersebut. Walaupun terkadang kita melihat orang-orang yang larut dalam kebid'ahan tersebut merasa khusyuk, hadir kekhusyuan di dalam hatinya, sampai-sampai terkadang mereka menangis ketika melakukan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berzikir secara berjamaah, ya. Mereka berzikir dengan suara yang keras, lantang, sama, kemudian hadir kekhusyuan dan mereka menangis, ya. Lalu menangis karena kebid'ahan, apa manfaatnya? Ya. Kalau dia menangis karena membaca Al-Quran, itu adalah sesuatu yang tentu saja membawa manfaat bagi dirinya, bagi keimanannya. Namun ketika dia menangis karena kebid'ahan, justru kita khawatir ini adalah termasuk perbuatan syaitan yang menghias-hiasi amalan jelek manusia. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kekhusyuan yang ada pada diri-diri mereka ketika melakukan kebid'ahan. Jadi itu berasal dari syaitan. Yang jadi patokan kita apa? Yang jadi patokan kita adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kullu amri nam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, Sedang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka itu tertolak. Jangan lihat kepada zahirnya yang mereka khusyuk, menangis, ya, merasa seakan-akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun pada hakikatnya mereka justru melakukan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan menempuh jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka menempuh jalan yang disyariatkan oleh tokoh-tokoh mereka, ya, diada-adakan oleh tokoh-tokoh mereka, ya, maka tentu saja jalan tersebut tidaklah akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Shalal Fauzan, wala tataqarrab ila Allah illa bima syara', dan janganlah engkau bertaqarrub kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Atataqarrubu ila Allah bi syai'in lam yashra'hu, apakah engkau bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu yang tidak Ia syariatkan? Bagaimana mungkin kita bertaqarrub dengan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala syariatkan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa amalan tersebut akan membawa kepada ridha Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkannya? Tentu ini adalah suatu yang mustahil. Segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah pasti telah Allah jelaskan. Kalau sesuatu yang memang berasal dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita yakin bahwa perkara tersebut akan mengantarkan kita kepada Allah, dan itu bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, bahwasanya kita mengikuti putusan yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita. Kita mengikuti petunjuk dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengada-adakan sesuatu dari diri kita sendiri. Adapun sesuatu yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa memastikan bahwa itu akan mendekatkan kita kepada Allah? Ya. Perbuatan ini justru lebih mirip kepada perbuatan mengada-adakan sesuatu atas nama Allah. Maksudnya Allah menyenangi atau mencintai hal tersebut, padahal kita tidak bisa memastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai atau menyenangi hal tersebut ataukah tidak. Yang pasti kita tahu dari yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita justru diperingatkan dari hal tersebut. Maka kita tahu pasti bahwa itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mengada-adakan suatu perkara baru dalam agama. Itu adalah sesuatu yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, justru menjadikan kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Shalal Fauzan, hadza bid'atun, ini adalah kebid'ahan. La tataqarrab ila Allah illa bima syara', janganlah engkau mendekatkan diri bertaqarrub kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Fal amalu lahu syartan, maka amalan itu ada dua syaratnya. Al awwalul ikhlasu lillah, yang pertama adalah keikhlasan kepada Allah. Wasani al amalu bis sunnati wa tajannubul bid'i, dan yang kedua adalah beramal dengan sunnah dan menjauhi kebid'ahan-kebid'ahan. Fa in kana al amalu fihi syirkun fala yuqbal, maka apabila amal itu dalam suatu amalan ada kesyirikan, maka tidak diterima, karena tidak sesuai dengan syarat yang pertama tadi, al-ikhlasu lillah, keikhlasan kepada Allah. Wa in kana mubtada'an la yuqbalu aydan, dan apabila amalan tersebut adalah suatu amalan yang mengandung kebidahan, maka tidak diterima juga. Ya, harus ada dua syarat tersebut, tidak boleh hanya memenuhi satu syarat dan tidak terpenuhi syarat lainnya, apalagi jika amalan tersebut tidak ada dua syarat tersebut secara bersamaan, tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada kesalahan dan tidak ada pula mutabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan potongan hadis yang selanjutnya. Qala fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Maka sesungguhnya atau karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah kebid'ahan dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Ini mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari perkara-perkara yang baru dalam hal agama, karena perkara yang baru tersebut adalah kebid'ahan dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Qala Syekh Shalal Fauzan, hadza fihi raddun ala man yuqassimu al-bid'ata ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'atin. Dalam hadis ini ada bantahan. Dan dalam penggalan hadis ini ada bantahan bagi orang-orang yang membagi kebid'ahan menjadi dua jenis, yaitu bid'ah yang baik dan bid'ah yang jelek, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Dan mereka mengatakan kalau bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek, ya jangan diikuti, jangan diamalkan. Adapun bid'ah yang baik, ya, yang menjadikan orang-orang semakin khusyuk, semakin rajin dalam beribadah, semakin bersemangat dalam bertakarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mengapa. Ini kebid'ahan yang baik, ya. Apa dasarnya? Lalu mereka berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat, mereka menggunakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tidak pada tempatnya, ya. Maka seperti inilah kebiasaan ahlul bid'ah. Maka ketika ahlul bid'ah menyampaikan ayat atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pada tempatnya untuk mendukung kebid'ahan mereka, satu perkara yang harus kita ingat, ya, satu perkara yang bisa kita pastikan bahwa mereka menggunakan ayat atau hadis tersebut tidak pada tempatnya dengan istidlal yang tidak tepat, ya, yang tidak sesuai dengan pemahaman salaf, ya. Harus dikembalikan lagi kepada, ya, apabila itu ayat dikembalikan kepada tafsir-tafsir yang ada, harus dilihat lagi, harus dicek lagi apakah sesuai dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka sebutkan, ya. Dan hampir bisa dipastikan apa yang mereka sampaikan tidak berdasarkan kitab-kitab tafsir yang ma'ruf, apakah tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qurtubi atau Al-Baghawi dan yang lain sebagainya, ya. Kalau kita mau cek di sana apa yang mereka sampaikan, ya, bisa dipastikan atau hampir bisa dipastikan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di sana. Nah, demikian pula ketika menyampaikan hadis, ya, maka ketahuilah bahwasanya apa yang mereka sampaikan tersebut tidaklah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh dan juga para a'immah. Apa dalil yang mereka bawakan? Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam ini suatu sunnah yang baik, ya. Apa kelanjutannya? Yaitu bahwasanya dia akan mendapatkan pahala dari sunnah yang baik tersebut yang diamalkan, dan dia juga akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya, ya. Tidak akan mengurangi sama sekali pahala dari orang-orang tersebut, orang-orang yang mengikutinya dalam melakukan amalan tadi, ya. Namun dia mendapatkan pahala dari mereka. Nah, ini dalil yang mereka bawakan. Maka mereka mengatakan ini ada sunnah hasanah, contoh atau jalan yang baik. Ya, kita mengada-adakan ibadah-ibadah ini, ya, supaya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semakin khusyuk, semakin bersemangat untuk beribadah, beramal, ya, tidak terjatuh kepada kemaksiatan, ya, tidak terjatuh kepada dosa-dosa besar, menyadarkan mereka dari kelalaian mereka, ya. Bukankah ini sunnah yang baik? Nah, sehingga mereka mengatakan bahwasanya ada dua jenis kebid'ahan, ada bid'ah hasanah, ya, dan bid'ah sayyi'ah, ya. Kalau bid'ah yang menjadikan seorang lebih dekat kepada Allah, maka itu yang baik, ya. Nah, kalau tidak, maka itulah bid'ah yang jelek. Nah, maka apa jawabnya? Atau hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang sahih dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Maka jawabannya disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, naqul, kita mengatakan, lam yaqul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan hasanah, barang siapa yang mengada-adakan dalam Islam kebid'ahan yang baik, ya, hatta taqulu hunaka bid'atun hasanah, sehingga kalian bisa mengatakan bahwa di sana memang ada bid'ah yang baik. Ya. Jadi lafaz yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bid'atun hasanah, ya. Kalau lafaz yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah hasanah, ya, kita tetapkan bahwasanya memang di sana ada bid'ah hasanah. Namun yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lafaz apa? Sunnatan hasanah. Sunnah yang baik. Bagaimana bisa kalian jadikan dalil untuk membagi kebid'ahan menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah? Artinya tidak nyambung, ya, tidak nyambung antara dalil dengan apa yang mereka inginkan. Naam. Qala wa ma'na sunnah fil islami sunnatan hasanah, dan makna dari ucapan Rasulullah mencontohkan dalam Islam ini sunnah yang baik, qala ay amila bis sunnati inda tarkin nasi laha, yaitu mengamalkan sunnah ketika manusia sudah meninggalkannya. Lianna sabab al hadis, karena sebab yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini, fil ladzi badara bis shadaqati taqtada bihi an-nasu, mengenai seorang yang bersegera untuk memberikan sedekah sehingga manusia mencontoh dirinya, wa qadimu atau wa qaddamu sadaqatihim was-shadaqatu sunnatun wa laysat bid'atan, sehingga manusia pun ikut membawa sedekah-sedekah mereka, ya. Jadi ada atau ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat suatu kaum yang betul-betul mengenaskan keadaan mereka, ya, berasal dari tempat yang jauh dan datang dalam keadaan yang, ya, cukup memprihatinkan, tompang-camping pakaiannya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalang para sahabat untuk bersedekah, ya. Maka ada satu orang yang bersegera untuk memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjawab ajakan beliau, nah, bersedekah dengan apa yang dia miliki, walaupun sedikit. Kemudian setelah itu manusia berbondong-bondong mengikuti seorang yang bersedekah tadi. Jadi setelah melihat contoh dari seorang sahabat yang bersedekah tadi, manusia pun datang dan membawa sedekah mereka. Nah, ini sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Dan disebut oleh Syekh Shalal Fauzan, was-shadaqatu sunnah, dan sedekah adalah sunnah, wa laysat bid'atan, dan bukanlah kebid'ahan. Ya, maka ini jawaban dari syubhat tersebut. Nah, itu hendaknya kita melihat dari sebab datangnya hadis ini atau di namakan dengan sababu al-wurud. Maksudnya hadis ini mengenai ibadah sedekah. Yang ibadah sedekah tersebut adalah suatu yang memang sudah disyariatkan sebelumnya, ya. Namun ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung para sahabat, ya, mereka tidak langsung mengerjakannya. Mereka baru mengerjakannya ketika ada satu orang yang mencontohkannya, ya. Maka orang yang mencontohkan itu bukan mengada-adakan suatu ibadah yang baru, namun mengerjakan suatu yang memang sudah disunnahkan sebelumnya. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah, ya. Maka ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencontohkan sunnah yang baik. Maksudnya adalah beramal dengan sunnah ketika manusia sudah meninggalkannya, ya, ragu-ragu untuk melakukannya. Nah, tidak ada yang mengatakan dari kita bahwasanya sedekah itu bid'ah, ya. Tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, sudah diajarkan sebelumnya. Bahkan pada peristiwa tersebut pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung lagi untuk bersedekah. Maka inilah sunnah memang. Hanya saja manusia, ya, tidak bersegera untuk menjawab panggilan beliau dan memenuhi ajakan beliau untuk bersedekah sampai ada satu orang yang mencontohkan kepada mereka untuk bersedekah dengan apa yang dimiliki walaupun sedikit. Ya, maka inilah makna dari sunnah fil Islam sunnatan hasanah. Mencontohkan dalam Islam suatu sunnah yang baik. Qala fayaqtaduna bihi idza amila bis sunnah. Maka mereka mengikuti orang yang bersedekah pertama tadi karena dia telah mengamalkan sunnah, ya. Walahu ajruha wa ajru man amila biha. Dan dia mendapatkan pahala dari sedekah tersebut dan juga pahala orang yang mengamalkan sedekah tersebut, yaitu orang-orang yang mengikutinya, ya. Mengikuti sunnah hasanah yang telah dia contohkan. Qala wa hadza fihi ad-da'atu ila sunnati idza tarakaha an-nas. Maka dalam hadis ini ada hasungan pula untuk berdakwah kepada sunnah apabila manusia sudah meninggalkannya. Nah, maka pada zaman kita sekarang ini tentu saja hendaknya kita berusaha untuk menyebarkan sunnah sesuai dengan kemampuan kita. Bukan berarti setiap orang harus mendakwahkan sunnah ini dengan lisannya, menyampaikan kepada manusia. Terkadang seorang tidak mampu untuk menyampaikan dengan lisannya, ya. Dikarenakan keadaannya yang mungkin tidak begitu menguasai, ya, perkara yang akan dia sampaikan, ya. Namun sebetulnya dia sudah mengamalkannya, dia sudah tahu atau sudah pernah mendengarkan dalilnya bahwa ini memang sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun materinya seperti apa dia sudah lupa. Bagaimana dia bisa menyampaikannya? Nah, maka sebetulnya tidak harus seorang itu mendakwahkan sunnah tersebut dengan lisannya. Paling tidak seorang itu mendakwahkan sunnah dengan perbuatannya. Nah, akhlak yang baik, ya. Di mana dia tidak mengganggu manusia, ya. Kemudian dia juga berusaha untuk menyebarkan salam misalnya, juga berusaha untuk memberikan hadiah pada tangganya, ya, atau kerabat-kerabatnya, ya. Yang seperti ini adalah suatu bentuk ibadah atau suatu bentuk dakwah ila sunnah, dakwah kepada as-sunnah. Itu dengan apa? Dengan perbuatan, dengan mencontohkan kepada manusia sunnah berupa atau sunnah dengan akhlaknya yang baik kepada manusia. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan membacakan apa yang disebutkan oleh al-mu'alif rahimahullahu ta'ala setelahnya. Nah, setelahnya beliau membawakan suatu asar dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Bukan suatu hadis yang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ini adalah perkataan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Qala wa anhu Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin fala ta'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak diamalkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian mengamalkannya, jangan kalian beribadah dengannya. Kalau tidak ada contohnya dari para sahabat radhiyallahu anhum, jangan diamalkan. Qala fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan. Karena generasi yang pertama, orang-orang yang pertama tidaklah meninggalkan suatu pendapat bagi orang-orang yang terakhir. Artinya tidak ada kesempatan lagi, tidak ada majal ya, bagi orang-orang yang datang terakhir untuk mengutarakan pendapat mereka yang tidak sesuai dengan pendapatnya orang-orang sebelumnya, yaitu para sahabat terutama. Nah, kalau para sahabat sudah bersepakat terhadap suatu perkara, ya, maka tidak boleh orang-orang yang datang setelah mereka ya, berpendapat dengan pendapat yang lainnya. Demikian pula sebagaimana disebutkan di sini tentang ibadah, para sahabat tidak beribadah dengan suatu ibadah tertentu, berarti mereka tidak menganggap itu sesuatu yang disyariatkan. Maka tidak boleh bagi yang datang setelahnya mengada-adakan ibadah tersebut dalam keadaan ya, para sahabat tidak menganggapnya sebagai suatu yang masyru', disyariatkan. Qala fattaqullaha ya ma'syaral qurra wa khudhu tariqa man kana qablakum. Maka bertakwalah kepada Allah wahai sekalian qurra, para pembaca Al-Quran, dan yang dimaksud adalah ulama, karena para qurra pada zaman tersebut, orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka adalah para ulama. Wa khudhu tariqa man kana qablakum, dan ambillah jalan yang ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian. Qala rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Kemudian dijelaskan asar ini oleh Syekh Shalal Fauzan, al-aslu sunnatu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi landasan pokok yang utama adalah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man hum a'rafun nasi bi sunnatir rasul, dan siapakah orang-orang yang paling paham, paling mengerti tentang sunnahnya Rasul? Hum sahabatuhu, mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang paling paham mengenai sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Humul ladzina yubayyinuna sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah yang menjelaskan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjelaskan kepada umat setelahnya, setelah mereka. Yarwunaha wa ya'maluna biha, mereka meriwayatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengannya. Fal akhdhu bima ya'malu bihi as-sahabatu akhdhu bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengambil, menempuh, mengamalkan apa yang diamalkan oleh para sahabat, maka kita telah mengambil sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan para sahabat tidaklah akan keluar dari apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat tidak akan menyimpang dari sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, ketika kita mengambil jalan mereka, tentu kita sudah mengambil jalannya, sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala li'annahum aqrabun nasi ilal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka, para sahabat tersebut adalah manusia yang paling dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahum talamidhu wa ta'allamu minhu, dan mereka adalah murid-murid beliau dan belajar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yuhibbuna sunnatahu alaihi salam, dan mereka mencintai sunnahnya, sunnah beliau alaihi salam. Wallahu jalla wa ala amara bidzalika biqaulihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hal tersebut dengan firman-Nya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang terdahulu dalam hal keimanan, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan al-muhajirin ataupun al-ansar, walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala menghasung kita untuk mengikuti mereka. Para sahabikun al-awwalun, dari kalangan al-muhajirin wal-ansar, mereka lah kudwah bagi kita. Mereka lah yang harusnya kita contoh dalam mengamalkan agama ini. Nah, ini surat At-Taubah ayat yang ke-100. Qala ya'ni bi'itqan, bi'ihsan, ya'ni bi'itqan, dengan baik, maksudnya apa? Dengan kokoh, dengan kuat, dengan tepat. Min ghairi ifradin wala tafriq, tanpa ada perbuatan yang melampaui batas atau bermudah-mudahan. Maka apa yang mereka dapatkan, as-sabiqun al-awwalun, dan juga yang mengikuti mereka. Nah, radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'da lahum jannatin tajri min tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Maka Allah ridha kepada mereka. Ridha kepada siapa? As-sabiqun al-awwalun, dari kalangan al-muhajirin dan dari kalangan ansar, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah akan menyiapkan bagi mereka, nam, dan Allah telah menyiapkan bagi mereka surga-surga atau jannah-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi selamanya di dalam surga tersebut. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan yang besar. Naam. Qala as-sahabatu radhiyallahu anhum ijma'uhum hujjah. Para sahabat radhiyallahu anhum, ijma' mereka adalah hujjah. Ketika mereka bersepakat, maka kesepakatan mereka adalah hujjah. Nah, maka kita mengenal dalam agama Islam ini, ya, yang menjadi dalil, ya, terutama dalam bidang fiqih, dan juga tentu saja dalam bidang-bidang yang lainnya, ya, terutama juga dalam bidang akidah, yang menjadi dalil adalah apa? Adalah kitabullah dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah itu para ulama mengambil dari ijma, kesepakatan. Nah, dan yang mu'tabar adalah kesepakatannya para sahabat, yang dianggap dan yaitu paling mungkin terjadi, yaitu kesepakatan para sahabat. Kesepakatan para sahabat ketika mereka berijma, maka ijma mereka adalah hujjah, adalah suatu dalil yang pasti, ya, mengenai suatu perkara dalam syariat agama Islam ini. Qala fa idza amilu amalan, maka apabila mereka mengamalkan suatu amalan, fa huwa min sunnatir rasul, maka itu adalah termasuk sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma man jaa ba'dahum fa innahu yukhthi'u wa yusib. Adapun yang datang setelah mereka, maka mereka bisa benar, bisa juga salah, ya, tidak seperti para sahabat yang pasti apa yang mereka amalkan tidak lain berasal dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.